الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang nisab masing-masing dari hewan unta, demikian pula sapi termasuk di dalamnya kerbau dan dari jenis kambing, yang apabila mencapai nisab maka wajib dikeluarkan padanya zakat jika bertahan selama setahun dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita terangkan. Kemudian kita memasuki permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah, al-mas'alatu al-thalithah, permasalahan yang ketiga, fi sifatil wajib, tentang sifat yang wajib yang dikeluarkan dari zakat, yaitu apa ciri-ciri dari harta hewan yang akan dikeluarkan sebagai zakat apabila telah memenuhi standar nisab. Wazana al-Islam bi tashri'ihi al-adil bainal masalih al-fuqara wal-aghniya. Islam telah menimbang dengan syariatnya yang adil, menimbang atau menyamakan antara kemaslahatan orang-orang fakir, miskin, dan kemaslahatan orang-orang kaya, sehingga tidak diambil dari harta orang kaya yang memudaratkan orang kaya tersebut atau yang menyulitkannya, dan tidak pula menyebabkan berkurangnya apa yang seharusnya diberikan kepada orang miskin. Maka Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil yang pertengahan, yang wajib dikeluarkan zakat, yang memberi kemaslahatan kepada orang-orang fakir sehingga menutupi kekurangan mereka namun tanpa memudaratkan dan menyulitkan orang-orang kaya. Fanadaba ila akhdhil faqir huquqahu kamilatan ghaira manqusah. Maka Islam menganjurkan untuk seorang yang miskin mengambil haknya sempurna tanpa kurang. Silakan dia mengambil haknya. Wa nadaba ila mura'at huquqil aghnia fi amwalihim. Dan al-Islam juga memerintahkan atau menganjurkan untuk memperhatikan hak orang-orang kaya pada harta-harta mereka. Pada harta-harta mereka. Oleh karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk menunaikan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari harta orang kaya lalu dikembalikan dan diberikan pada orang-orang fakir. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, iyyaka wa qara'ima amwalihim, jauhilah harta-harta orang kaya yang sifatnya karimah, harta yang sangat bernilai, harta yang sangat dibanggakan oleh pemiliknya. Maka mengambil zakat dari orang kaya tidak terlalu rendah mutunya dan tidak pula terlalu berharga, dalam artian tidak terlalu tinggi. Yang diambil adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat disenangi oleh pemiliknya misalnya. Iyaka wa karaima amwalihim. Hendaknya kamu menjauhi harta-harta mereka yang karimah. Sebagaimana akan dijelaskan. Walidzalika haddada al-wajib fi zakah bi ay yakuna min wasatil mal. Oleh karena itu al-Islam menetapkan yang wajib dalam menunaikan zakat, di mana harta yang dikeluarkan sebagai zakat dari pertengahan harta, dari yang tengah-tengah, tidak terlalu rendah, tidak pula terlalu istimewa. La min khiyari, tidak dari yang terpilih, yang istimewa. Wala min syirari, tidak pula yang paling jelek, paling buruk. Fayajib ala sa'i mura'atu sin al-wajibah. Maka wajib bagi seorang yang memungut zakat untuk memperhatikan usianya, usia yang wajib. Baik dari unta, ya kapan dikeluarkan bintu makhat misalnya, atau ibnu labun, kapan, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan. Naam, demikian pula sapi, berapa yang harus dia keluarkan apabila telah mencapai nisab. Demikian pula kambing, berapa usianya yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jada'ah, antara jada'ah dari jenis domba atau thaniyah dari jenis maiz. Ini yang kaitannya dengan usia kambing. Idh la yujizi'u aqalla minha, sebab tidak sah zakat yang dikeluarkan apabila kurang dari usia yang telah ditetapkan. Seorang ingin mengeluarkan zakat, dia memiliki 60 ekor kambing, maka dia keluarkan zakat dari jenis domba usianya 2 bulan. Usianya 2 bulan, maka tidak sah. 3 bulan, tidak sah. 4 bulan, tidak sah. 5 bulan, tidak sah. Harus sampai mencapai jada'ah. Sempurna 6 bulan, masuki bulan yang ke-7. Atau dari jenis maiz, diambil yang usianya 11 bulan, tidak sah. Karena belum thaniyah. Syarat hewan kambing untuk dikatakan thaniyah apabila dia telah genap berusia 1 tahun dalam hitungan hijriyah, memasuki tahun yang ke-2. Jadi ini yang harus diperhatikan usianya. Li'annahu idrarun bil fuqara, sebab kalau dibawa usia yang telah ditetapkan, itu memudaratkan orang-orang miskin. Memudaratkan orang miskin yang dikeluarkan yang baru saja lahir 1 bulan yang dikeluarkan sebagai zakat. Memudaratkan orang-orang fakir. Wala ya'khudhu a'la minha li'annahu ijhafun bil aghnia, dan jangan pula dia mengambil yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Usahakan seperti yang disebutkan, jada'ah thaniyah. Sebab mengambil yang lebih dari itu, apalagi pemiliknya sangat mengistimewakannya, itu akan merugikan orang-orang kaya. Wala ya'khudhu al-maridah wal-ma'ibah, maka jangan dia mengambil hewan yang akan dijadikan sebagai zakat, hewan yang sakit. Wal ma'ibah, yang ada aibnya, buta matanya atau terputus telinganya atau pincang jalannya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai zakat. Wal kabirah al harimah, dan yang sudah tua renta. Ya, sudah sangat tua sekali, yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Li'annaha la tanfa'ul faqir, sebab yang demikian tidak memberi manfaat kepada orang miskin. Ya, justru akan merugikan orang-orang fakir. Wa bil muqabil la ya'khudhul akulah. Ya, sebaliknya pula jangan dia mengambil dari hewan untuk dijadikan sebagai zakat, al-akulah, yang banyak makannya. Karena hewan kalau banyak makan menunjukkan gemuknya dia dan disenangi, ya, menunjukkan sehatnya. Wahia samina al-mu'addalil akal, yaitu yang gemuk, ya, yang disiapkan untuk makan. Jadi dia senang makan. Dan itu nampak dari pertumbuhannya, melebihi dari yang lain. Wala ar-ruba, dan jangan pula dari ar-ruba, wahia allati turabbi waladaha, yaitu hewan yang masih mengasuh anaknya. Anaknya itu masih sering mengikuti induknya. Jangan, akan menyulitkan anaknya. Walal makhid, wahiyal hamil, jangan pula mengambil yang hewan yang hamil. Walal fahal al mu'addalid dirab, jangan pula yang jantan yang dipersiapkan untuk mendatangi yang betina. Mendatangi yang betina, jantan yang dia diketahui bahwa dia suka mendatangi betina, itu akan menghasilkan, menyuburkan. Wala harazatul mal, jangan pula yang sifatnya harta yang harazat. Apa ini maksud harazat? Wahia khiyaruha allati tuhrizuha al-ain, yaitu harta yang istimewa, hewan yang diistimewakan, yang selalu dipandang baik oleh mata, yakni indah di pandangan mata. Kalau mata melihatnya, bagus sekali ini. Ini kambing cantik sekali. Atau sapi ini, luar biasa, istimewa. Seorang melihatnya, orang sudah mengetahui bahwa ini istimewa dari yang lain. Nah, jangan mengambil zakat dari jenis tersebut. Li'annaha min faraimil amwal, sebab ini semua termasuk dalam harta-harta yang berharga, yang mulia bagi pemiliknya. Wa akhdhuha idrarun bil ghani, mengambilnya akan memudaratkan orang kaya. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salat salam, wa iyyaka wa karaima amwalihim, dan jauhilah dari harta-harta mereka yang berharga. Al-karaim yakni an-nafais, harta yang memiliki nilai yang diistimewakan. Hadis muttafaqun alaih. Wa lima ruwiya an Umar annahu qala li amilihi Sufyan, dan berdasarkan diriwayatkan dari Umar bahwa beliau mengatakan kepada petugasnya Sufyan, qul li qaumika, katakan kepada kaummu, inna nada'u lakum ar-ruba wal makhid wa dhatal lahm wa fahlal ghanam, sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian dari harta kalian, dari ar-ruba telah disebutkan, yaitu yang masih mengasuh anaknya, wal makhid, hewan yang hamil, wa dhatal lahm, yang memiliki daging yang banyak, yang gemuk, wa fahlal ghanam, dan kambing yang jantan yang selalu mendatangi betina. Wa na'khudul jada'a wathani, yang kami ambil adalah dari jenis al-jada', dari jenis domba, athani dari jenis al-ma'iz, yang sempurna setahun masuk tahun yang kedua. Wa dhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal, dan ini pertengahan antara kami dan kalian dalam hal harta, tidak merugikan orang-orang fakir dan juga tidak memudaratkan orang-orang kaya. Baik, sampai di sini ma'asyar akhwat rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.